Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة والأخوات wa ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan sore kali ini kita duduk bersama untuk membahas dan mengingatkan tentang pentingnya mengambil kesempatan menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dari banyaknya asbab yang dianggap oleh manusia akan mengantarkan kepada kebahagiaan, ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala menempati tempat yang begitu sangat strategis, serius, dan sangat perlu kita utamakan. Karena ar-rizqu rizqan, rezeki itu ada dua. Rezeki yang berkaitan dengan lahiriyah, dunyawiyah, mu'akkadah. Dari rezeki-rezeki yang sifatnya lahiriyah, dunyawiyah, dan sementara. Ini yang pertama, dari malbas pakaian, dari makal makanan, dari mashrab minuman, dari mankah pasangan, dari markab kendaraan, dari maskan tempat tinggal. Ini nikmat. Orang yang punya makanan senang, orang yang punya minuman juga senang, orang yang memiliki properti, memiliki rumah, memiliki tempat tinggal juga senang. Illa annaha mu'aqqatah, namun itu semua terbatas. Yang kedua adalah rizqul ilmi wal amali salih. Rezeki yang itu bentuknya adalah ilmu dan amal saleh. Ini yusiluka ila ni'matid darain. Nikmat ini akan mengantarkan kita pada kenikmatan dua negeri. Bahkan di alam barzakh. Di dunia dengan ilmu agama kita akan berbahagia. Di barzakh juga demikian. Di akhirah terlebih lagi juga demikian. Maka kata Imam Al-Muzani rahimahullah, ketika ditanyakan kepada Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kaifa syahwatuka lil'ilm, bagaimana syahwatmu untuk ilmu agama, wahai Imam Syafi'i? Faqala asma'u bil harfi mimma lam asma'hu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'ama bima tana'amat bihil udhunan. Bagaimana syahwatmu untuk ilmu, wahai Imam Syafi'i? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjawab, ketika aku mendengar satu huruf dari al-ilm yang belum aku mendengar sebelumnya, semua anggota tubuhku sangat berkeinginan menjadi telinga. Karena nikmatnya ilmu dari yang aku rasakan pada pendengaranku. Demikian. Ditanyakan pada pertanyaan lain. Fakaifa talabuka lah? Terus seberapa semangat engkau wahai Imam Asy-Syafi'i di dalam mencari ilmu? Faqala talabul mar'atil mudillati liwaladiha laisa laha ghairuh. Semangatku menuntut ilmu seperti semangatnya seorang ibu yang kehilangan anak satu-satunya di dalam mencari al-ilm. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya mewajibkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam talabul ilm. Jadi talabul ilmi itu wajib karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan bisa baik dan saleh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, kadang dengan bahasa perintah, kadang dengan bahasa hasungan, untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut apa? Al-ilm. Ayat sangat banyak. Hadis juga sangat banyak. Ayat wal ahadis dalam hasungan dan perintah menuntut ilmu. Itu semua karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita mendapatkan kenikmatan al-mutlaqah. Kenikmatan yang bukan muakkatah, muqayyadah, terbatas sementara. Tapi kenikmatan yang sifatnya mutlaqah. Bisa dirasakan dimanapun kita berada. Orang yang tidak memiliki ilmu, jika hatinya sehat, jika hatinya masih sensitif, dia akan bersedih. Dia akan merasa bingung. Dan kebingungan itu sangat menyakitkan. Maka, ikhwati wa akhwati al-kiram, wa ayyuhal talabati rahimani wa rahimakumullah, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, jangan disia-siakan. Kesempatan itu bisa terkait diri kita, terkait guru kita, atau dzuruf keadaan-keadaan yang lain. Terkait diri kita, mungkin kesehatan kita, kemampuan finansial kita, kesempatan waktu kita. Yang berkaitan dengan guru, bisa jadi guru kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau guru kita berpindah tempat sehingga kita tidak bisa lagi menuntut ilmu kecuali dengan perjuangan yang lebih. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggal, sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma belum lebih umurnya dari 14 tahun. Para ulama menyebutkan berapa tahun beliau ketika ditinggal wafat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah diteliti oleh sebagian ulama lebih cenderung pada umur 13, belum sampai umur 14. Karena beliau ketika Quraisy mengepung, memboikot Nabi Muhammad SAW dan Bani Hashim, di saat itulah Abdullah bin Abbas dilahirkan. Berarti kan 3 tahun. Rasulullah SAW meninggal pada tahun ke-11 Hijriah. Ya taruhlah 10 tambah 3. 13. Dan beliau menjadi sahabat Nabi kurang lebih hanya 2 tahun sekian bulan. 6. Artinya beliau radhiyallahu ta'ala anhu memiliki ilmu yang banyak itu ada kisahnya. Di antaranya adalah ini. Ightinam wujudil ulama. Memaksimalkan kesempatan ketika para ulama masih ada di tengah umat. Beliau bercerita, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qultu li rajulin minal ansar, ya fulan, halumma falinas'al ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa innahumul yawma kathir, fa innahumul yawma kathir. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan, aku berkata kepada seorang ansar, wahai fulan, mari kita mulai bertanya dan menimba ilmu dari para sahabat Nabi. Karena sungguh pada hari ini mereka masih banyak di kota Madinah, terkhusus di kota Madinah. Faqala, maka Ansari ini menjawab, wa ajaban laka ya Ibnu Abbas, sangat mengherankan dirimu wahai Ibnu Abbas. Atarannasa yahtajuna ilaika wa fin nasi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam man tara? Apakah engkau melihat dirimu akan dibutuhkan banyak orang dengan belajar ilmu agama, bertanya kepada para sahabat yang masih ada ini? Apakah engkau mengira, wahai Ibnu Abbas, manusia akan membutuhkanmu? Sedangkan di tengah manusia masih banyak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Abu Bakar masih hidup. Umar masih hidup. Utsman masih hidup. Ya, Ali masih hidup. Gudang-gudang ilmu itu masih ready. Stoknya masih ada. Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah juga masih ada. Fatara kadzalik. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma melanjutkan niatnya, tidak terpengaruh dengan jawaban dari sahabat Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Wa aqbaltu alal mas'alati, mulailah aku fokus untuk selalu bertanya. Untuk selalu apa? Bertanya. Karena jendela ilmu diantaranya adalah dengan bertanya. Dengan apa? Bertanya. Qala wa kana dhalika ar-rajul ba'da dhalik yarani wa qad dhahaba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahtajan nasu ilayya. Dan lelaki Ansari itu setelah berjalannya waktu, berjalannya bulan, berjalannya tahun, melihatku telah dikerumuni oleh manusia, mereka membutuhkan ilmu yang ada pada diriku. Karena memang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu saja mengakui keilmuan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, sungguh apa yang aku ketahui, kata Umar, itu sudah diketahui oleh engkau. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, ini anak, yakni Abdullah bin Abbas, kalau seandainya balagat asnanana ma asyarahu minna ahad. Kalau Abdullah bin Abbas ini radhiyallahu ta'ala anhuma sampai umurnya seperti kita, seleting secara umur, udah enggak ada yang bisa menyamai dalam ilmunya. Ni'matur jumanil Qur'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Setelah berganti tahun, berganti bulan, orang-orang mulai belajar kepada Ibnu Abbas. Belajar kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena memang sahabat-sahabat Nabi imma meninggal atau imma pindah ke Kufah, ke Mesir, ke Syam, ya. Mereka butuh untuk menyebarkan Islam. Ibnu Abbas cerdas, ini mumpung mereka masih kumpul di Madinah, baru saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan, mumpung ada ulama, mumpung ada guru, mumpung ada yang bisa mengajari kita, bersegeralah. Betul, kita sekarang orang kecil, tapi besok akan menjadi besar. Kita tidak akan senior kalau kita tidak di belakang orang-orang senior. Maka di antara doanya, ibadur rahman, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami panutan untuk orang-orang yang bertakwa. Tidak mungkin jadi panutan orang yang bertakwa kalau kita tidak di belakang orang yang bertakwa. Ini tafsir dan penjelasan ulama. Kalau engkau ingin menjadi panutan, sekarang manut. Kalau engkau ingin jadi panutan, sekarang manut. Karena yang namanya al-hadyu was-samtu wal-ilm, ilmu itu secara teori dan praktek harus kita sadur, kita ambil dari orang-orang yang lebih afdol dari kita, dari guru-guru kita. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tidak menyia-nyiakan kesempatan belajar. Ambillah kesempatan belajar selama guru-guru itu masih ada. Karena setelah itu para sahabat ada yang pindah dari satu daerah ke daerah berikutnya. Karena Islam itu ruk'atul Islam tawassa'at. Yang namanya peta Islam itu sudah mulai menyebar. Gak mungkin tidak ditangani. Ya. Ini di ekspansi jihad di daerah ini. Tidak mungkin. Untuk tidak di maintenance itu tidak mungkin. Namanya orang ekspansi. Ya dibuka negeri-negeri itu menjadi negeri-negeri Islam. Perlu dijaga. Perlu dirawat. Merawat umat Islam adalah dengan merawat iman mereka. Merawat iman mereka adalah dengan ilmu yang disebarkan di tengah mereka. Masjid boleh sederhana, tapi kalau ilmu kenceng di situ disebarkan, akan kuat Islam. Berbeda dengan masjid-masjid megah di mana-mana, tapi kharab, kosong daripada ilmu, roboh daripada ilmu, ya tentunya kejayaan tidak akan ada. Maka Abdullah ibn Abbas cerdas, ambillah kesempatan untuk menuntut ilmu agama biwujudil ulama. Dengan adanya para ulama. Dengan adanya para ulama. Kalau kita mendengar Asy-Syaikh Muhammad ibn Nuh al-Albani rahimahullah, sudah diwafatkan oleh Allah, betapa sedihnya kita. Tidak sezaman dan tidak menimba ilmu dari beliau. Rahimahullah. Ketika kita mendengar Syekh Al-Allama Samahah Asy-Syaikh Al-Allama Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, betapa sedihnya kita tidak bisa menimba ilmu bersama beliau. Ketika kita mendengar Al-Imam Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, juga demikian. Ahdin Qarib, mereka meninggal tahun 99, tahun 2000, tahun 2001. Atau Syekhu Syuyukhina, guru dari guru-guru kita, Syekh Abu Abdurrahman Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i alaihi rahmatullah. Kita kepingin seandainya kita bisa untuk mengambil kesempatan menuntut ilmu baina yadil ulama, tapi itu semua tidak kemudian kita berlanjut menyia-nyiakan untuk tidak mengambil ilmu dari murid-murid mereka, dari orang-orang yang belajar kepada mereka. Kalau kita di Indonesia ini belum bisa untuk rihlah fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu ke bilad al-ulama, kita masih memiliki asatidzah alladzina darasu indal ulama'i. Mereka-mereka yang belajar dan terus belajar kepada para ulama. Kita belajar bersama mereka, para asatidzah. Hafizahumullah. Mereka selalu terhubung dengan para ulama. Mereka selalu mengikuti dan menuruti bimbingan para ulama'una. Hafizahumullah. Mereka adalah orang-orang yang cinta kepada para ulama'. Bahkan tidak ada seorang salafi kecuali mencintai ulama, kecuali mencintai para ulama. Kalau orang adal ulama khasirat dinu, orang memusuhi ulama agamanya rusak. Wa man adal umara khasirat dunya, dan barang siapa yang memusuhi pemerintah dunianya akan merugi. Jadi tidak mungkin para asatidah hafizahumullah membenci para ulama, tidak mungkin. Kemudian ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita juga pernah mendengar nama yang begitu sangat masyhur, minal muktsirin fil hadis, termasuk orang yang banyak periwayatan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhtulifa fismi wa asahhu ismihi kunyatuhu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kita juga mengerti bagaimana seorang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya diperselisihkan oleh para ulama, yang paling rajih dari perselisihan tersebut nama beliau adalah kunyahnya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang paling sahih. Beliau jadi sahabat Nabi juga tidak begitu lama. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tidak begitu lama, kurang lebih pada tahun 6 atau 7 Hijriah. Artinya beliau tidak sampai 5 tahun jadi sahabat Nabi. Tapi kenapa beliau ilmunya banyak? Karena beliau ceritakan sendiri keadaan beliau. Inna ikhwanana minal muhajirin kana syaghalahumus safqu bil aswaq. Adalah sahabat-sahabat muhajirin, mereka radhiyallahu ta'ala anhum sibuk dengan jual beli di pasar. Apa tidak boleh? Boleh. Bisnis boleh, jualan boleh. Tapi tingkat fokusnya berbeda. Wa inna ikhwanana minal ansar kana yushghiluhumul amalu fi amwalihim. Dan bahwasanya saudara-saudara kita, saudara-saudara kami dari Ansar, mereka tersibukkan dengan urusan harta mereka, perkebunan, pertanian kurma dan seterusnya. Wa inna Abu Hurairah, adapun Abu Hurairah, kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li syiba'i batnihi. Adapun Abu Hurairah, beliau selalu menempel dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumber ilmu dengan apapun keadaan perutnya. Dapat makanan beliau makan, yang penting beliau tegak bisa menuntut ilmu, beliau menuntut ilmu. Wa yahduru ma la yahdurun wa yahfadhu ma la yahfadhun. Sehingga beliau berkesempatan untuk menghadiri majalis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak sempat dihadiri oleh para sahabat yang lain, dan beliau pun bisa menghafal dari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak sempat dihafal oleh mereka sahabat-sahabat yang lain. Ucapan beliau disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi, kesempatan menuntut ilmu itu kesempatan yang sangat baik. Maka sangat aneh ketika umur masih umur santri, tapi sudah pikiran bisnis. Akhirnya terbengkalai. Kaya tidak kaya, pinter tidak pinter, ini namanya magel, ya, ya, magel itu nggak enak, ya, bingungi, mau diposisikan di mana itu bingungi, skillnya tidak mumpuni, ya, mau ditarik sebagai pengajar belum sempurna, belum pas, mau dijadikan pembisnis murni juga punya belum saatnya. nanti kalau kita sudah berumur, bisa dipastikan kita harus mencari nafkah. Kita harus menghidupi diri mandiri. Jika waktunya belum, maka jangan yata'ajjal qabla awanihi. Jangan terburu-buru, tergesa-gesa, melompati tahapan yang belum tahapannya, sehingga malah rusak semuanya. Malah rusak apa? Semuanya. Terlebih, talabul ilmi fis-sighar, menuntut ilmu di masa muda, kanaqashi 'alal hajar, seperti memahat di atas batu, membekas. Umumnya seperti ini. Kalau anak punya hafalan di saat dia masih muda dengan dia sudah mulai berumur, berbeda kekuatannya. Berbeda kekuatannya. Ini saya menghafal ini ketika saya umur masih mubakirah, masih muda. Sedangkan ini, hafalan ini ketika saya sudah mulai menua, berbeda. Berbeda. Naam. Bahkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mencontohkan bagaimana mengambil kesempatan menuntut ilmu. Di dalam Sahih Bukhari juga disebutkan, aku dengan tetanggaku dari Ansar di tengah Bani Umayyah ibn Zaid, yang ini terletak di Madinah bagian atas, kita saling bergantian untuk turun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar dan mengambil wahyu yang disampaikan oleh Nabi di hari itu. Sehari saya, sehari beliau, sehari saya, sehari beliau. Karena kesibukan sudah tidak mungkin terelakkan. Ketika sudah mulai dewasa, umur-umurnya memang harus beraktivitas lain, mencari nafkah, mencari penghidupan, ma'isyah, itu sudah harus. Tetapi memang tidak kemudian meninggalkan menuntut ilmu. Oleh karena kesempatan sekecil apapun, walaupun sehari datang sehari tidak, dilakukan oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, diperjuangkan, ada niat. Ketika jadwal akhun Ansari ini datang ketemu Nabi, Umar datang radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, kemarin Nabi menyampaikan apa? Sebaliknya begitu. Bukan malah di pondok malah enggak datang taklim. Sudah di pondok taklimnya sudah dimulai malah ngumpet di asrama. Tidak akan tambah pinter kalau kita matung di asrama. Ya. Kita itu mau taklim, enggak taklim, mau malas atau enggak malas, umurnya berkurang. Umurnya apa? Berkurang. Antum ngumpet menghabiskan waktu, antum taklim menghabiskan waktu. Ya. Kalau orang ahlu dunia waktu adalah uang, kita waktu adalah ilmu dan akhirah. Ya. Kita semua mengerti bahwa menit, detik yang kita lewati ini sungguh sangat berharga. Sungguh sangat berharga. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sampai membagi waktu. Sif, antum dulu yang berangkat menghadiri majelis Rasulullah. Dapatnya apa nanti dibicarakan di murojaah. Besok giliran saya yang datang kepada Nabi. Artinya sungguh-sungguh, karena nanti akan ditanya oleh temannya, oleh-olehnya apa. Nah, datang ke majelis taklim, berusaha wa'yun. Ya, berusaha menampung ilmu. Taklim itu jangan kayak tembok. Hadir tapi tidak memahami. Ya. Nah, taklim itu jangan kayak tembok. Taklim itu sebagaimana kita sebagai manusia, ya, memikirkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Allah berfirman, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dari awal surat Qaf sampai terakhir ayat itu ladzikra benar-benar peringatan. Kapan-kapan akan menjadi peringatan? Ayat hadis bisa menjadi peringatan kapan? Kalau dipahami, kalau dimengerti. Iya kan? Liman kana lahu qalb, bagi orang yang punya hati. Jadinya taklim di sini pikirannya jangan di luar pondok, ya di sini fokus. Au al-qasama wa huwa syahid. Demikian pula pendengarannya itu dipasang. Seperti Imam Syafi'i tadi kalau mendengarkan ilmu, fatawaddu a'dha'i, maka anggota tubuhku yang lain pingin jadi telinga. Tana'amat mimma tana'amatil udunan, agar supaya anggota tubuhku semuanya ini merasakan nikmat seperti telinga mendengarkan ilmu. Wa huwa syahid, dalam keadaan hadir, fokus, pikirannya tidak terbang-terbang kemana-mana. Di masjid ya di masjid, di taklim ya di taklim. Orang yang jadwal taklim datang saja belum tentu mendapatkan ilmu secara utuh, apalagi jadwal taklim ngumpet di asrama. Ya, dapat apa? Ya, tidak dapat apa-apa, rugi, merugi. Nah, jadi at-talabah, ikhwah wa al-akhwat rahimani wa rahimakumullah, menuntut ilmu itu sangat penting. Ya. Kalau memang kita umurnya masih muda, ini berarti emas. Harus segera dimanfaatkan. Segera dimanfaatkan. Ya. Al-Imam Abu Bakar Al-Hafidz rahimahullahu taala mengatakan attafaqquhu fi zamani syabibati wa iqbalil umri wa tamakkunu minhu bi qillatil ashghal wa kamalil dhihni wa rahatil qariha yarsakhu bidzalika fil qalbi wa yathbut. Berusaha mempelajari ilmu agama di saat umur-umur masih muda, ini akan lebih memantapkan ilmu seseorang karena sedikitnya kesibukan duniawiyah. Belum terpecah adzihan, pikirannya belum terbagi-bagi. Ya. Pikirannya belum terbagi-bagi, pemahamannya belum terbagi-bagi. Masih fokus Al-Qur'an wal ahadits wat tafasir wa syuruhul ahadits, ulum, ilmu-ilmu masih belum ada beras, brambang, uyah, ya, kulakan, itu belum, ya. Kalau udah mulai beranjak dewasa, memiliki keluarga, itu pikirannya udah cabang-cabang. Walaupun tetap harus semangat menuntut ilmu. Nanti akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa para sahabat Nabi menuntut ilmu fi kibari sinnihim, di umur mereka yang sudah lanjut. Ya, ada juga ulama-ulama yang menuntut ilmu sudah berumur, seperti Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, Al-Imam Al-Is Ibn Abdissalam rahimahullah, ya, Al-Imam Al-Kisai ahli nahwu, sudah tua tapi mau belajar bahasa Arab jadi imam. Tapi kita sedang membahas belajar di masa muda. Khusus yang sudah mulai jenggoten bukan ini, ya. Nah, ini untuk yang muda-muda dulu, ya. Ketika kita masih muda, kesempatan untuk menuntut ilmu ambil. Tapi yang sudah berumur tidak beralasan, tidak beralasan. Hakim Ibn Hizam rahimahullah aw radhiyallahu ta'ala anhu, Hakim Ibn Hizam Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam itu kurang lebih umurnya 60-an. belajar kepada Mu'adz bin Jabal, umurnya masih 30 sekian. Ada yang bilang, Hakim, kamu tidak malu belajar sama anak muda? Kurang lebih Hakim menjawab, ya begini ini, yang membuat orang tua tidak dapat ilmu itu seperti ini, sombong, tidak mau belajar. Kata Hakim Ibn Hizam, dalam keadaan Mu'adz bin Jabal meninggal masih muda, gurunya Hakim Ibn Hizam, dan Hakim Ibn Hizam berumur sampai 100 lebih. 100 apa? Lebih. Menuntut ilmu di masa muda, ini akan memantapkan seseorang untuk mendapatkan ilmu. Kesempatannya lebih luas. Karena apa? Karena kesempurnaan dari pikirannya belum bercabang-cabang. Sehingga buahnya apa? Yarsakh fil qalbi wa yathbut. Ilmu itu benar-benar nancep di dalam hati. Demikian pula kokoh. Wa yatahakkamu wa yatamakkanu wa yastahkim. Benar-benar eksis di dalam dada dia. Mendarah daging. Ilmu itu tidak hanya sebatas yang dibaca, sebatas yang ditulis, benar-benar menjadi darah dagingnya, tercetak. Fayah sulul intifa'u bihi wal baraka, sehingga dia akan mendapatkan manfaat dan keberkahan ilmunya. Idza sahibahu minallah husnul taufiq, apalagi apabila dia mendapatkan taufik dari Allah, bisa mempraktekkan ilmunya. Ilmunya sudah kuat karena dia memanfaatkan masa-masa mudanya. Naam, kemudian juga barakallahu fikum, dia mengamalkannya. Yarsakh wa yathbut. Abdullah bin Abbas sebagai contoh tadi, jelas. Sampai Abdullah bin Abbas yudnihi Umar bin Khattab, didekatkan oleh Umar bin Khattab. Kana majlis Umar qurra. Majlisnya Umar bin Khattab itu kalau duduk-duduk ahli Quran semua, ahli Quran. Yang enggak hafal Quran, enggak dekat dengan Al-Quran, minggir. Ya, yang dekat dengan Umar itu yang ahli Quran. Ya. Kuhulan aw subbanan. Baik dia orang tua atau anak muda. Nah, pada suatu hari Umar kepingin memperlihatkan keutamaan Abdullah bin Abbas, muda tapi berilmu. Didatangkan di majlis, ya, syuyukh badr, orang-orang tua yang veteran-veteran perang Badr. Ya. Duduk itu Abdul bin Abbas muda. Kemudian, ya Umar, wahai Umar, kenapa engkau tidak memanggil anak-anak kami yang seumuran Abdullah? Ya, kemudian Umar radhiyallahu taala anhu ingin menunjukkan keutamaan Abdullah, kemudian beliau membacakan firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath. Menurut kalian, ini ayat ini maknanya apa? Mulai mereka berbicara, kemudian wahai Ibnu Abbas, memang dibuat terakhir. Ya, dijadikan apa? Terakhir, seperti kunci. Ibnu Abbas, apa pemahamanmu tentang ayat ini? Anna Allah a'lama rasulahu biqurbi mautih. Kata Ibnu Abbas, ayat idza jaa nasrullahi wal fath ini adalah pemberitahuan dari Allah kepada nabinya kalau masa wafat telah mendekat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau akan melihat wahai Nabi, manusia akan berbondong-bondong masuk Islam. Tugasnya Nabi dakwah. Kalau orang sudah mulai bondong-bondong masuk Islam, berarti Nabi sudah selesai tugas. Berarti Nabi SAW selesai tugas. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka banyaklah bertasbih untuk Rabbmu dan beristighfar. Innahu kana tawwaba. Kemudian Umar mengatakan, demikianlah apa yang aku tahu dari surat tersebut. Dan beliau biasa meminta pertimbangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu pada mu'dzilat, pada urusan-urusan yang cukup runyam. urusan-urusan yang cukup apa? Runyam. Barakallahu fikum. Yang demikian itu karena Ibnu Abbas mengambil kesempatan untuk menuntut ilmu agama yang Allah berikan. Yang Allah apa? Berikan. Yang mempelajari Al-Quran, yang mempelajari ahadis, yang dikasih label ilmu agama, tidak hanya ahlus sunnah salafiyin. Mereka muslimin secara umum juga mengaklaim belajar Al-Quran, belajar sunnah, belajar ini. Maka ciri khas ahlus sunnah, ciri khas salafiyun adalah dekat dengan ilmu. Tidak bisa ditawar, hidup mereka adalah ilmu. Dilihat dari para nabi dan rasulnya, dari sahabat-sahabat Nabi Muhammadnya, radhiyallahu ta'ala anhum, sampai para tabi'in, a'immah, mereka itu sangat dekat dan lekat dengan yang namanya al-ilm. Maka tidak benar dan tidak akan ideal seseorang yang ingin berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak memiliki semangat dan mengambil kesempatan-kesempatan ilmu. Jangan katakan sibuk untuk ilmu, karena menuntut ilmu adalah kesibukan kita. Sibuk, sibuk, sibuk, sibuk, ya. Ayo masuk surga, sibuk. Wah. Ya. Ayo kita ke taman-taman surga, sibuk. Orang-orang sedang pada mengambil warisan Nabi. Kita sedang rebutan bangkai, rebutan dunia. Tapi kan kita harus mencari dunia. Benar. Siapa yang mengatakan tidak butuh dunia? Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah. Carilah dari apa yang Allah berikan kepadamu, wahai Qarun, negeri akhirat. Gunakan apa yang Allah berikan dari segala fasilitas ini untuk ilmu dan al-amal as-salih. Al-ilm wal-amal as-salih. Naam. Jadi menuntut ilmu dari masa muda ini penting sekali, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga memberikan contoh menghadirkan Abdullah bin Umar, putra beliau, untuk ikut bermajlis bersama Rasulullah, Abu Bakar, dan sahabat-sahabat yang lain. Itu berkumpul, di suatu hari berkumpul beberapa sahabat, sahabat-sahabat senior, syuyukh, orang-orang tua, Abu Bakar, Umar. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, di sana ada pohon yang permisalnya seperti seorang mukmin. Ya, siapa yang tahu? Di situ diam semua. Sebenarnya Abdullah bin Umar sudah batin. Korma. Dia sudah batin. Ya enggak bunyi sih. Korma gitu. Ya. Tapi begitu selesai Rasulullah mengatakan annahan nakhlah. Ini kan berarti Umar sudah dari naam prinsip beliau. Anaknya itu dibawa ke majelis ilmu. Abdullah bin Umar untuk bermajelis bersama orang-orang berilmu. Sampai kemudian di ketika pulang, Abi, tadi saya sebenarnya sudah berpikiran kurma, ya. Nah, orang-orang tadinya di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpikiran ini adalah syajaratul bawadi, ya, pepohonan yang ada di lembah-lembah. Tapi Abdullah bin Umar itu cerdas, walaupun masih muda. Abi, saya tadi sudah pikiran itu kurma. Demi Allah, aku lebih suka engkau menjawab. Tapi karena dari sisi Ibnu Umar, menghormati orang-orang tua. Menghormati orang-orang apa? Tua. Tapi yang ingin saya ambil, dari kecil pun sudah dibiasakan dengan apa? Ilmu. Dibiasakan dengan ilmu. Nah, kalau orang tidak biasa taklim, duduk 10 menit aja udah kayak setahun. Lama banget taklimnya ini. Gitu. Tapi kalau udah biasa gitu ya, terlatih, titik fokusnya itu terlatih. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Ini. Kemudian ketika seseorang mungkin sudah mulai berumur, itu bukan artinya tidak menuntut ilmu. Karena yang bagi lil muta'allim ay yatluba al-ilma mahma imtadda bihimul umur. Seorang yang belajar ilmu agama itu mengambil kesempatan untuk selalu belajar seberapapun ilmunya. Afwan, seberapapun umurnya. Seberapapun apa? Umurnya. Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah mengatakan dakhala al-Hasanu ibnu Ziyad rahimahullah fil fiqhi wa huwa ibnu 80 sana wa lam yabit 'ala al-firashi 40 sana. Kata Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah, Al-Hasan ibnu Ziyad mulai belajar ilmu agama umur 80 tahun. Berapa? 80 tahun. Nah, dan beliau karena semangatnya menuntut ilmu, tidak tidur di atas ranjang 40 tahun. Ustazah itu kan salaf lah. Kita enggak bisa niru mereka. Belajar ikut salafunas saleh. Diceritani salafunas saleh tidak mau. Gimana? Ya. Kita itu pingin meniru salafunas saleh. Di antara mereka ada yang seperti ini. Bukan diperintahkan plek sama kita harus umur segitu juga seperti Al-Imam Al-Hasan Ibn Ziyad. Tapi ini penyemangat. Penyemangat bahwa umur 80 tahun saja memiliki semangat. Memiliki apa? Semangat menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang telah saya sampaikan tadi, Al-Imam Al-Kisa'i rahimahullah. Al-Imam Al-Kisa'i rahimahullah, kenapa beliau mau menuntut ilmu itu? Pada suatu hari beliau ketemu orang-orang, beliau bilang, "Ayaitu." Kamu bilang ayaitu. Ayaitu itu artinya aku kecapean, letih. Pakai bahasa Arab, ayaitu. Kita sedang duduk santai di sini, tiba-tiba kamu datang bicara bahasa Arab kok salah-salah. Talhan. Di mana saya salahnya? Kalau kamu capek dari aktivitas fisik, kamu bisa bilang ayaitu. Tapi kalau kamu capek karena tidak bisa memilih sebuah perkara yang memang antum pilih, antum teliti, kamu bilang ayaitu. Ya, atau kebaliklah, ini dua ini. Terus dia mikir, iya ya bodoh banget saya. Nah, ini cuma lafaz gini saja saya salah. Gimana dengan Al-Quran? Akhirnya beliau mulai bertanya dan belajar. Cari di Basrah. Belajar, berusaha belajar kepada Al-Imam Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi rahimahullah. Asbaha aliman fin nahwi. Beliau bukan muda. Tapi terus akhirnya menjadi orang alim dalam an-nahwu. Dalam apa? Nahwu. Naam. Demikian pula para ulama yang lain. Para ulama yang lain. Ya. Ini. Waqad marra qaulul Imam Al-Bukhari rahimahullah wa qad ta'allama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan dan sungguh sahabat-sahabat Nabi benar-benar mengambil kesempatan belajar di tengah umur mereka yang sudah lanjut. Maka Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala ditanya, ila mata tatlubul ilm? Qala hatal mamat insya'Allah. Kata Imam Ibnul Mubarak ditanya, sampai kapan engkau menuntut ilmu? Sampai mati insya'Allah, kata beliau. Sampai mati insya'Allah. Mansur ibn Mahdi rahimahullah ta'ala berkata kepada Ma'mun, ayah sunu bisyaykhi ayyata alam, apakah pantas orang tua belajar? Faqala idha kanal jahlu ya'ibuhu fatta'allumu yahsunu bihi. Kata Ma'mun rahimahullah berkata kepada Mansur ibn Mahdi yang merasa ta'ajub, orang tua kok belajar? Apakah bagus orang tua itu belajar? Kata Ma'mun, kalau kebodohan itu membuat seseorang tidak baik, maka belajar merupakan cara untuk membuat dia menjadi baik. Menjadi apa? Menjadi baik. Ibnul Mubarak rahimahullah pernah terbaring lalu lagi terbaringlah, lagi tidak baik-baik saja. Kemudian mendengar ilmu, begitu mendengar ilmu langsung ngambil buku, ngambil tulisan, nulis. Sampai seperti ini, antum menulis ilmu. Wahai Ibnul Mubarak. La'allal kalimata allati tanfa'uni lam aktubha ba'du. Iya, karena bisa jadi ada satu kalimat yang bermanfaat untukku namun belum saya tulis. Namun belum saya apa? Tulis. Nah, karena satu kalimat bisa merubah seseorang. Imam Bukhari kan punya Sahih Bukhari itu. Kenapa beliau nulis Imam Sahih Bukhari? Karena ada yang bilang, wahai Abu Abdillah, duhai sangat bagusnya kalau engkau menulis hadis-hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kalimat itu membuat beliau semangat akhirnya. Naam. Barakallahu fikum. Terwujudlah sahih al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Banyak hadisnya ribuan. Ya. Naam. Kesempatan itu kalau tidak diambil bisa hilang dan tidak apa? Dan tidak kembali dengan sempurna. Dan tidak kembali dengan apa? Sempurna. Bahkan ada contoh yang lebih ekstrim lagi. Sudah punya murid, ya. Muridnya banyak, ilmunya banyak, tapi tetap menuntut ilmu. Ini bukan Ustaz Kibar, bukan Ustaz Sigor, Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa itu muridnya Bani Israel. Muridnya Bani Israel. Nah, seorang nabi ilmunya juga banyak. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Musa bahwasanya ada orang yang lebih berilmu darimu wahai Musa, beliau segera mengambil kesempatan tersebut untuk menuntut ilmu. Jadi ada Bani Israel, satu orang Bani Israel datang menemui Nabi Musa. Hal ta'lam ahadan a'lam mink? Wahai Nabi Musa, apakah kau tahu ada seseorang yang lebih berilmu darimu? Nabi Musa menjawab, ya, la. Tidak, saya melihat akulah orang yang paling berilmu. Fa'auhallahu ila Musa bala abduna Khadir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa, tentu ada yang lebih berilmu darimu. Hamba kami Khadir. Nabi Musa itu letingnya atas loh. Khadir itu di bawah letingnya Nabi Musa. Oh, Khadir itu bukan Nabi. Kalau Nabi Musa kan Nabi. Artinya belajar ke level bawah. Kita udah letingnya bawah, belajar kepada leting atas males-males. Nabi Musa loh leting atas, belajar ke leting bawah. Dan itu tidak tersedia ready gitu, enggak. Beliau harus mencari. Beliau harus berjalan. Berjalan, ya, bukan perjalanan pendek. Perlu perjuangan. Perlu apa? Perjuangan sebagaimana bisa kita lihat di dalam surat Al-Kahfi. Di dalam surat apa? Al-Kahfi. Al-Imam Al-Hafidz rahimahullah taala mengatakan, "Hadzal bab ma'qudun lit-targhib fi ihtimalil masyaqqati fi talabil ilm." Ya. Bab pembahasan tentang Musa ini itu mendorong untuk seseorang sabar di dalam menuntut ilmu. Keletihan-keletihan di dalam menuntut ilmu itu dilewati. Li'anna ma yughtabatu bihi tuhtamalul masyaqqatu fi. Sesuatu yang membanggakan, ilmu membanggakan enggak? Sesuatu yang mahal dan membanggakan itu harus dicari dengan semangat. Ya. Kalau kita pingin sesuatu yang beda, kita harus berani berubah, melakukan terobosan-terobosan, ya, menuntut ilmu di masa tua, ya terobosan kan. Naam. Wali anna Musa alaihi salam lam yamna'hu buluhu minas siyadatil mahallal a'la min talabil ilm wa rukubil barri wal bahri li ajlihi. Dikarenakan Nabi Musa alaihi salam, ketokohan beliau, tokoh ini, Nabi Musa itu tokoh. Ketokohan beliau yang begitu sangat tinggi tidak menghalangi beliau untuk menuntut ilmu, melewati daratan dan lautan untuk menemui Abduna Khadir, hamba Allah Subhanahu wa taala Al Khadir. Ya. Naam. Maka kesempatan menuntut ilmu agama hendaknya kita ambil di kesempatan apapun, di umur seberapapun, ya, jenis pelajaran apapun itu, ya, tentunya dengan diatur. Terkhusus yang sudah mulai berumur, dia harus kerja, dia harus mencari nafkah, ya, dia jadwal. Jangan sama sekali tidak menuntut ilmu. Ya. Tentunya berbeda kesempatan orang yang sudah memiliki kesibukan dengan yang belum. Adapun thalabah yang masih umur-umur belajar, ambil kesempatan ini. Karena dengan kita bersyukur, waktu kita untuk menuntut ilmu, besok insyaallah kita akan diberi kesempatan duduk di depan para ulama. Duduk di depan para ulama merupakan anugerah yang Allah berikan. Banyak orang yang tidak diberi kesempatan untuk belajar di sisi para ulama. Di antara sebabnya karena di masa-masa dia dipertemukan dengan ilmu-ilmu ini, dia tidak sungguh-sungguh. Walaupun dia sampai di depan para ulama, kalau tidak memiliki semangat mengambil kesempatan sampai sana, ya beler baik. Ya, sama saja. Males terus. Ya. Naam. Maka pupuk kebiasaan semangat dengan ilmu semasa kita masih belajar di depan asatidzah, insyaallah nanti ketika kita diberi izin belajar dengan para ulama, naam, kita akan memiliki semangat yang stabil. Jadi belajar di tengah para ulama itu juga tidak seperti jawazal qantarah, lewat begitu saja gampang. Ya harus kita adaptasi ini dan itu banyak. Sudah capek apa belum? Kata Abdullah bin Mas'ud, hadithun nas ma ramaku kabi absarihim. Ya, ajak bicara manusia kalau matanya masih menyorot ke antum. Kalau sudah mulai menyorot ke bawah, apalagi redup, ya, mati PLN-nya, ya, berarti ya sudah dulu, sudah capek. Di sini ada kertas-kertas kecil ya, saya baca dulu. Mohon nasihatnya bagi santri yang ketika taklim merasa ustadznya kurang bagus dalam menyampaikan, malah gambar atau baca buku atau main-main. Jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan. Nasihat saya, naam, jangan meremehkan siapapun. Nasihat saya, jangan meremehkan siapapun. Nabi SAW bersabda, bihasbin ri'in minasyar ayyahtira akhahul muslim. Cukup seseorang itu jelek merendahkan saudaranya muslim. Cukup jelek sudah. Ya kalau masih santri, settingan-settingan kibir, settingan sombong, bahaya. Jadi santri belum punya apa-apa sudah sombong. Besok kalau dikasih ilmu, misalnya dia diberi kecerdasan, diberi kemapanan ilmu, ini sangat membahayakan dan merusak. Ya. Kita sudah mengerti bagaimana iblis ketika merendahkan, akhirnya justru terjerembab pada jurang yang bawah. Nah, ini. Jadi jangan ya, jangan gambar, ya, jangan malah baca-baca, ya, dengarkan asatidzahnya. Nah, karena orang lain itu, apalagi sudah dikatakan ustaz kita gitu ya, mesti memiliki kelebihan yang kita tidak punya. Oh, tadi itu, Nabi Musa lebih afdal daripada Khadir. Nabi Musa itu dikasih Taurat. Min afdali anbiya'i Bani Israel. Termasuk Nabi Bani Israel yang paling jos, paling mantep itu beliau, Nabi Musa. Ini bawah ke atas sudah kibir, ya. Orang kibir itu kayak balon, kerasannya gede, dibutuhi cucus dor hilang, ya, nggak punya apa-apa, ya. Nah, itu nasihat saya, jangan meremehkan orang lain siapapun itu. Teman aja nggak boleh diremehin, teman sekelas, apalagi ustadznya, ya. Nah, waduh. Tulisan dokter apa ya? Gak bisa baca ini. Jika ingin belajar, namun nah, ini antum Fauzan dibaca coba apa ini bacanya? Gak biasa baca resep. Oh, jam kos. Walah. Ya. Bagaimana jika ingin belajar namun jam kosong selalu datang? Ini pondoknya enggak bikin aturan jam-jam pelajaran apa? Nah, insyaallah di setiap pondok pesantren itu jam-jam pelajaran itu sudah dicantumkan ya. Artinya kita tetap bersikap bijak karena asatidzah kita juga kadang tidak berkesempatan memiliki uzur, maka di saat jam kosong itu datang kita apa? Gunakan untuk memanfaatkan. Untuk apa? Memanfaatkan. Bisa untuk ta'awun kalau baca buku sudah capek, bisa ta'awun apa, ya. Nah, yang penting beraktivitas dan beramal saleh. Tidak mungkin kalau jam kosong selalu datang, itu ekstrim. Jam kosong selalu datang, kayak bukan di pondok namanya, ya. Jam kosong selalu datang, jadi kosong terus, kan nggak mungkin ya. Ya sesekali datang kosong kayak gitu. Nah. Bismillah. Afwan, apakah Abu Hurairah menikah dan memiliki anak? Saya tidak mengetahuinya, ya. Nah, wallahu a'lam. Ya, bisa dilihat di dalam kutub, ya, tarjamah. Ya, coba dilihat, ya. Nah. Kalau beliau menikah, misalnya ya, kalau beliau menikah berarti beliau benar-benar orang yang istimewa. Kenapa? Karena menikah dan punya anak tidak menghalangi beliau untuk ilmu. Ya. Kalau beliau tidak menikah, ya, tidak kemudian kita tidak mau menikah karena untuk tafarruq lil ilmi. Tapi kalau kita ingin cerita, ulama yang tidak menikah, entah apa alasannya, contohnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Al-Hafidz Al-Hakami yang belakangan rahimahullahu taala. Naam. Tapi bukan artinya kemudian kita tidak menikah untuk talabul ilmi. Muhammad ibn Mandah rahimahullahu taala belajar menuntut ilmu umur 20 tahun, balik umur 65. Berarti berapa tahun? 40 tahun. Itu kalau ada surat datang, sobek atau datang masukin kotak, ya. Begitu sudah lama dibaca, fulan meninggal, fulan sakit, fulan menikah gitu. Nah, jadi kalau santri mbendina telepon, ya. Santri kok mbendina telepon, kurang bagus. Kurang apa? bagus. Jadi fokusnya buyar gitu loh. Fokusnya buyar, baru mau menghafal, dengar di rumah ada sesuatu. Di rumah ada sesuatu. Bukan gak boleh berhubungan, boleh dengan keluarga. Tapi jangan sampai menyibukkan pemikiran. Ya. Nah, dan wali-wali santrinya di rumah, gimana Abi di rumah? Masya Allah, alal khair. Ya. Gimana ini? Tenang aja, duit masih banyak sekali di rumah. Ya. Biar apa? Biar gak kepikiran. Ya alhamdulillah di rumah tidak ada masalah apa-apa. Tapi kalau dikabari di rumah ini adikmu lagi sakit ya, ini kamu lagi begini-begini, yang di pondok juga punya pikiran. Jadi Muhammad bin Mandah bisa bertahan 40 tahun. Sekali lagi, kita tidak harus sampai 40 tahun juga ya, semampu kita. Jangan kemudian ditanya, "Apa Ustaz Husain belajar 40 tahun?" Ya enggak gitu, ya. Kita belajar ketika ada kesempatan belajar. Ada kesempatan apa? Belajar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada satu pertanyaan yang tidak saya jawab. Karena ini membutuhkan pembahasan. Terkait dengan apa komentar tentang pendapat Imam Al-Albani tentang cadar. Nah, ya ini perlu dibahas di waktu yang lain ya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberi semangat saya pribadi, demikian pula semua ikhwah untuk terus mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.